Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin sekalian, dan juga para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis-hadis tentang sabar dari kitab Riyadhus Shalihin dalam babus sabar. Kita masuk hadis berikutnya, yaitu hadis ke-28 atau hadis yang ke-52 dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, wa an Abi Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan wa qala innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni alayyal hawd. Ya. Hadis ini datang dari Abi Yahya. Abi Yahya Usaid ibni Khudair. Dari Abi Yahya Usaid ibni Khudair radhiyallahu anhu. Katanya, anna rajulan minal ansar qala, bahwasanya ada seorang laki-laki dari ansar, dari Abi Yahya Usaid ibni Khudair, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ada seorang lelaki dari ansar qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni kama istakmalta fulanan, tidaklah engkau mengangkat diriku sebagai pegawai, sebagai pekerja. Tidaklah engkau mengangkat diriku sebagai pegawai, sebagai pekerja, kama istakmalta fulanan, sebagaimana engkau telah mengangkat si fulan sebagai pegawai, sebagai pekerja. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, innakum satalqawna ba'di asaratan. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan sepeninggalku asarah, pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan dirinya daripada rakyatnya. Fasbiru, maka bersabarlah kalian. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan sepeninggalku pemimpin yang asarah. Asarah yakni lebih mementingkan urusan dirinya daripada kaum muslimin. Fasbiru, maka bersabarlah. Hatta talqauni alayyal haud, sehingga kalian bertemu denganku di telagaku. Mutafakunan. Dari sini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Ya. Imam Bukhari nomor 3792, juga 7057, wa Imam Muslim nomor 1845. Para hadirin dan kaum muslimin barakallahu fikum, hadis ini yaitu hadis dari Usaid ibn Hudair mislu hadis Abdullah ibn Mas'ud, seperti hadis yang sudah lewat, hadis dari Abdullah ibn Mas'ud, yakni hadis Abdullah ibn Mas'ud menasihati kita untuk menunaikan kewajiban rakyat kepada penguasa, yaitu taat, mendengar dalam kebaikan, dan tidak mengadakan pertumpahan darah, tidak mengalirkan membunuh penguasa muslimin, dan meminta hak-hak yang kita tidak dapat, minta kepada Allah. Adapun dalam hadis ini, hadis Usaid ibn Hudair sama, inna satakunu asara, sesungguhnya sepeninggalku nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang asarah, memiliki sifat lebih mementingkan urusan pribadinya, kepentingan dirinya daripada kaum muslimin. Namun, lakinnahu, tapi di dalam hadis ini, hadis Usaid, beliau mengingatkan kepada kita untuk bersabar. Kalau hadis Ibnu Mas'ud, kita disuruh mendengar dan taat, tidak melepaskan baiat kepada pemimpin, dan mendoakan kebaikan, dan berdoa kepada Allah, agar kita bisa mendapatkan dari sisi Allah yang terbaik, dari hak yang kita tidak dapatkan. Adapun dalam hadis ini, beliau lebih tegas menasihati, isbiru, sabar di atas sunnah. Ya, bersabar di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas manhaj ahlu sunnah. Karena di sini, di dalam mensikapi penguasa yang berbuat zalim, itu sebagian kaum muslimin terjatuh kepada pemahaman bid'ah khawarij, dengan mereka menghalalkan darah-darah penguasanya. Dan ini mereka tidak bersabar. Maka ahli sunnah disuruh bersabar di atas sunnahnya. Kalau dia di dunia bersabar memegang sunnah, maka nanti di akhirat akan mendapatkan haud. Apa itu haud? Haud yakni telaganya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya beliau mengatakan, fasbiru hatta talqauni alal haud, sabar sampai kalian bertemu dengan diriku di telagaku nanti. Ya, para hadirin sekalian, apa yang dimaksud bersabar di sini? Apa yang dimaukan bersabar dalam hal menghadapi penguasa yang mereka lebih mementingkan urusan pribadinya? Ya, dalam pengertian mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dari sisi harta. Ya, mereka kadang barakallahu fikum dengan harta-harta mereka bermewah-mewah, kemudian tidak memperdulikan nasib bawahannya, rakyatnya. Ya, maka yang seperti ini barakallahu fikum, kata Nabi, bersabar menghadapi mereka. Yakni, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, yakni anakum idza sabartu, yakni kalau kalian mau bersikap sabar menghadapi mereka, fa inna jazaa'allahi lakum 'ala sabrikum ayasqiyakum min haudhi, sesungguhnya Allah azza wa jalla akan membalas atas kesabaran kalian ketika menghadapi penguasa yang seperti itu. Ayasqiyakum min haudhi, Allah akan memberikan minuman dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah haudud Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alna jami'an mimman yariduhu wa yasrab minhu. Kita berdoa, ya Allah, jadikan kita semuanya termasuk golongan orang yang bisa mendatangi telaga beliau dan bisa minum dari telaga tersebut. Sebab siapa yang minum satu tegukan saja tidak akan haus selama-lamanya. Padahal di hari kiamat nanti, di saat kita sangat butuh pertolongan, kalau di dunia haus masih bisa mampir warung, kalau di dunia haus masih bisa minta tolong kepada saudara-saudara kita, apalagi di negeri yang subur makmur seperti ini. Ya, air melimpah. Ya, tidak khawatir kehausan. Namun kalau di hari kiamat, karena itulah Syekhul Islam di dalam akidah wasithiyahnya, termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah mengimani adanya haud. Haud yang ada di Arasat. Arasat yakni tempat yang luas, tidak ada bangunan, tempat berdirinya seluruh manusia di hari kiamat nanti. Ketika dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, disitulah di saat manusia kehausan, sangat butuh air minum. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan air minum? Kalau di dunia, saya katakan tadi, bisa calling, airnya macet, telepon PDAM, ya. Nah, di akhirat, butuh air. Alamnya beda tentunya, alam akhirat. Nah, di sana kita sangat membutuhkan air. Dari mana kita dapatkan air tersebut? Di antara air yang bisa kita minum adalah haud yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah. Wa hadzal haudul ladzi yakunu fi yaumil qiyamah fi makanin wa zamanin ahwaj ma yakunu an-nas ilaih. Perhatikan kaum muslimin, para hadirin sekalian dan para pendengar. Telaganya Nabi ini yang ada di hari kiamat nanti, itu di sebuah tempat dan di suatu zaman yang manusia pada saat itu sangat membutuhkan air minum. Kenapa? Li'annahu fi dzalikal makan waz zaman fi yaumil akhirah yasulu 'alan nas minal ham wal gham wal kard wal araq. Karena pada saat itu, di tempat dan di waktu, di hari kiamat, yang terjadi pada kondisi itu manusia mengalami ham, kebingungan. Bingung. Haus, mau minta ke siapa? Semuanya kehausan. Tidak ada yang membawa air. Juga sedih. Bingung. Sedih. Gundah. Wal arok. Juga mereka bermandikan. Ya. Mereka itu mengalami al-har, panas yang luar biasa. Ma yaj'aluhum fi asyaddid darurati ilal ma. Sehingga kondisi seperti ini, panas, karena matahari diturunkan hanya satu mil, qadra mila. Yadnu ilaikum syamsu qadra mila, dalam hadis Muslim. Matahari diturunkan jarak satu mil dengan kepala-kepala manusia. Matahari itu fungsinya adalah untuk memberikan rasa panas yang luar biasa. Ya, untuk menyiksa orang-orang yang beriman. Adapun orang mukmin, sebagian mereka ditolong, di antaranya kata beliau, sab'atun yudilluhumullah yawma la dhilla illa dhulluh, imamun adil, orang yang dapatkan naungan nanti di antara imam yang adil. Ya. Wa rasabun nasafi ibadati lanak muda, yang terus beribadah kepada Allah. Ya. Ada beberapa riwayat golongan orang mendapatkan naungan. Ya. Maka pada saat manusia kehausan seperti ini, sangat butuh air, fa yariduna haudar rasul, mereka pun mendatangi haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana bentuk telaga yang disiapkan oleh Allah untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Haudun azimun, telaga yang sangat besar. Haud, kalau secara bahasa, tempat yang di situ berkumpulnya air. Haud. Ya. Namun haud yang ada di akhirat nanti berbeda dengan haud yang kita lihat di dunia. Ya. Haud azim, tuluhu syahr. Panjangnya itu, panjang dari telaga itu perjalanan sebulan. Wa arduhu, dan lebarnya, sisi panjang dan lebar itu perjalanan ditempuh selama sebulan. Dari titik A menuju titik B jalan sebulan baru nyampe. Itu panjangnya. Lebarnya sama. Dari titik B menuju C perjalanannya itu satu bulan. Bayang enggak? Seperti apa lebarnya? Coba antum jalan kaki dari Brebot, jalan kaki sebulan. Jangan mandek. Jalan terus. Mentoknya di mana? Iya. Yasubu alaihi mizaban minal kausar, dan air yang netes ke situ itu dari talang telaga Kausar. Airnya netes dari telaga Kausar. Wahya nahrun fil jannah. Kausar itu sebuah sungai yang ada di jannah. A'tin Nabi, yang Allah berikan kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Para hadirin sekalian. Iya. Ini keadaan telaga yang sangat lebar, sangat luas, perjalanan sebulan-sebulan. Kata Syekh Utsaimin, yang dimaksud perjalanan sebulan yakni min yakni sayril ibil al-mu'tad, perjalanan unta dengan jalan normal. Tidak banter banget, tidak pelan banget. Naik unta perjalanan yang normal. Iya. Fayusabbani alaihi ma'un asyaddu bayadan minal laban, dan air yang dituangkan ke telaga tersebut, telaganya Nabi tadi. Lalu telaganya itu ada di mana? Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa telaga itu terjadi ketika manusia dikumpulkan oleh Allah. Naam. Di akhirat nanti. Dan telaga itu dituang dari air yang airnya itu asyaddu bayadan, lebih putih dari air susu. Air susu warnanya putih. Ya. Tapi ini asyad, lebih putih. Ya. Wa ahla, lebih manis. Minal asal, dari madu. Tentu madu murni ya. Umumnya madu itu manis. Lebih manis dari madu. Bisa dibayangkan kayak apa manisnya? Nah, ini sulit dibayangkan kali di akhirat. Wa athyab min raihatil misk, dan lebih wangi baunya daripada minyak misik. Sudah warnanya putih luar biasa, manisnya lebih manis dari madu, baunya kayak misik, harum. Ya? Beda kalau telaga dunia. Danau apa misalnya? Danau itu ada airnya tapi warnanya coklat. Atau biru tapi kalau diminum bikin matek. Perut mules. Telaga ini tidak seperti itu. Diminum menyegarkan, kata Nabi, lam yadma abada. Tidak akan haus selama-lamanya. Luar biasa, ini telaganya Rasul yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Awani kan nujumis sama fil lam'an wal hasan. Dan awani, gelas-gelasnya, ceret-ceretnya itu, itu seperti jumlah bintang yang di langit dalam gemerlap-gemerlapnya itu, warna kelap-kelipnya itu. Ya. Jadi jumlah gelas dan ceret-ceretnya itu tidak terbatas, banyak, sehingga tidak sampai terjadi rebutan. Dalam riwayat yang sahih, bahwasanya Rasulullah telah menyebutkan aniyatuhu kanujumis sama, perabot apa namanya, gelas-gelasnya dan alat minumnya itu seperti bintang di langit. Ini lebih umum kata Syekh Utsaimin. Artinya lebih umum dari sisi jumlahnya. Al-adad, jumlahnya sangat banyak. Atau yang kedua, fil wasf, sifatnya. Sifatnya gemerlap, gemerlip. Seperti bintang di langit. Saking banyaknya itu bintang kelap-kelap. Nah, itu seperti itu. Ada dua sisi makna kata Syekh Utsaimin. Jumlahnya atau kelap-kelipnya itu. Warna yang ada di perabot tadi. Gelas-gelasnya tadi. Kalau kita lihat ada gelas kristal begitu, kena cahaya, mengeluarkan warna yang berwarna-warni. Indah. Nah, jumlah gelasnya, ceretnya itu banyak. Jangan khawatir berebutan. Luar biasa. Dan ini yang dijanjikan oleh Allah. Min man syariba minhu syurbatan wahidatan lam yadma ba'daha abada. Kata Nabi, siapa yang minum satu tegukan, ya, itu tidak akan haus selamanya. Kata Syekh Utsaimin, tidak akan haus maknanya sebelum melewati sirat yang dibentangkan di jahanam. Kata Syekh Utsaimin, tidak akan haus maknanya ada dua sisi haus. Hatta ala sirat, kalaupun dia berjalan di atas sirat, atau sesudahnya. Masya Allah. Nah. Allahumma ja'alna miman yasrab minhu. Ya Allah, jadikanlah kita termasuk orang yang minum dari telaga tersebut. Kata saya Utsaimin, hikmah daripada telaga yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam bisa minum, karena tidak semuanya bisa minum. Ada serombongan orang dari umatnya Nabi mendekat mau minum, ternyata mereka terlempar menjauh, tidak bisa mendekat. Sampai Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ana faradukum minal haud, saya nunggu kalian di telaga, ya, saya menunggu kalian wahai umatku di telaga. Wala yarfa'anna rijalun minkum. Kemudian pasti nanti ada beberapa orang di antara kalian, kemudian mereka ketika mau mendekat, kemudian terlempar, terusir dari telagaku. Fa'akulu, maka aku itu berkata kepada kalian, ya Rob, ashabi, itu adalah ashabi, umatku. Ya. Maka Allah mengatakan, fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Hei Nabi, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dari kebid'ahan-kebid'ahan di dunia sepeninggalmu. Na'udzubillah. Jadi berhati-hati dari segala bentuk penyimpangan dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini bisa menjadikan sebab kita tidak bisa mendapatkan haud yang ada di akhirat nanti, yaitu haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak sabar memegang sunnah menghadapi penguasa yang zalim, berbuat dosa besar misalkan mencuri, korupsi, zina misalkan, itu dosa-dosa besar, kefajiran yang seperti itu, barakallahu fikum, tidak kemudian disikapi dengan pertumpahan darah, tapi disikapi dengan cara yang baik, dakwah dengan baik, sesuai dengan cara di atas sunnah, bukan membuat kebid'ahan. Itulah ancaman bagi mereka yang membuat perkara baru dalam Islam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka namun mereka tidak bisa mendekat lantaran mereka membuat perkara yang baru sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farsadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hadis ini para hadirin, para pendengar, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan. Apa bimbingan beliau? Ayasbiru ala ma sayaraunahu minal atharah. Untuk bersabar ketika melihat apa yang mereka akan lihat dari sikap atharah, pemimpin yang lebih mementingkan urusannya sendiri, tidak memperhatikan nasib rakyatnya. Baina sabrohum ala zulmil wulati min asbabil urud alal khawdi wasyurbi minhu, kata Syekh. Sabarnya mereka ahlu sunnah, orang Islam yang berpegang di atas bimbingan Nabi ini, dari kezoliman-kezoliman penguasa, itu diantara sebab-sebab mereka itu bisa mendatangi telaga Nabi dan bisa minum dari air itu. Jadi kuncinya sabar. Menghadapi penguasa yang zalim, kita harus bersabar. Mungkin ada yang komentar, sabar, sabar, gampang sabar. Ya, nah ini mana sehat Nabi, buat apa? Daripada penguasa berbuat zalim, kita berbicara yang tidak di atas sunnah, naik mimbar, marah-marah kepada penguasanya. Wah, penguasa begini, begini. Sebutkan kezalimannya. Apa yang bisa didapatkan dari hasil mencela penguasa di mimbar? Hasilnya kejelekan. Iya, bukan kebaikan. Masyarakat yang tidak tahu menahu terprovokasi, akhirnya terjadilah kerusakan fisik dan agama. Iya, menghibah orang biasa itu haram. Menghibah orang yang seperti ulama, penguasa yang punya kedudukan di mata masyarakat, ini lebih haram lagi. Karena mereka membawa kemaslahatan kaum muslimin. Maka harus sunnah berdoa dengan bertobat, beristighfar, memperbaiki diri dan keluarga. Bukan dengan emosional. Idan bihadzainil haditsain, kalau begitu para hadirin dan para pendengar, dalam dua hadis ini, hadis Abdullah bin Mas'ud dan Usaid bin Hudair, hadis ini mengandung hadun ala sabri ala istisari ulatil umur fi hukmi ra'iyah. Hadis ini merupakan anjuran untuk bersabar dari sikap penguasa-penguasa yang lebih mementingkan urusan pribadi daripada menunaikan hak-haknya rakyat. Walakin yajibu an'alama anna nasa qad yakunu yakununa yuwalli alaihim. Tapi wajib bagi kita untuk mengetahui bahwa manusia sebagaimana mereka itu yuwali alaihim, dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang punya sifat istiksar tadi, itu akibat rakyatnya itu sendiri. Ya, kita koreksilah diri kita sebelum mengoreksi penguasa. Kadang orang itu bisa mengoreksi orang lain, tapi tidak bisa mengoreksi diri sendiri. Kekurangan diri kita dari pemimpin rumah tangga itu banyak kekurangannya. Istri sudah waktunya sholat, tidak dibangunin. Kita ini pemimpin bagi istri, dibangunkan apa enggak istri kita? Kita kurang peduli dengan anak-anak, pendidikan anak-anak kita. Coba perhatikan, koreksi diri kita sebelum mengoreksi kesalahan penguasa kita. Kita juga pemimpin bagi keluarga kita, anak dan istri kita, rumah tangga kita. Kadang orang yang mencela penguasa ternyata setelah dipelajari, keluarganya juga tidak karu-karuan. Ya, na'udzubillah. Idza sa'u fi ma bainahu wa bainallah fa innallaha yusaddu 'alaihi wulatahum. Karena rakyat kalau mereka berbuat jelek antara mereka dengan Allah, banyak berbuat maksiat kepada Allah, banyak tersebar kesyirikan, kemungkaran di tengah-tengah rakyat kaum muslimin, Allah akan kuasakan atas mereka pemimpin-pemimpin yang zalim sebagai balasan atas kezaliman mereka kepada Allah. Coba perhatikan surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah. Nuwalli, kami kuasakan sebagian orang-orang yang zalim dengan dikuasai oleh sebagian orang yang zalim yang lainnya. Kenapa orang yang zalim dikuasai orang yang zalim? Bimakanu yaksibun. Sebab hasil usaha mereka sendiri. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Maka kalau ingin punya rakyat yang bagus seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, mari kita koreksi akidah kita, sudahkah seperti akidahnya para sahabat? Ayo koreksi ibadah kita, sholat kita sudah seperti para sahabat apa belum? Sahabat sampai memerdekakan budak. Kenapa dimerdekakan budak tersebut? Karena dia terlambat sholat berjamaah. Ada di antara kita yang punya harta berharga, wah cinta, jual sebagai sedekah, sebagai kafaroh atas saya tidak menjalankan sholat berjamaah di masjid. Sudahkah seperti itu? Kita ingin punya penguasa seperti Abu Bakar, tapi kita tidak berusaha seperti Umar. Kita ingin seperti punya pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kita tidak seperti Ali bin Abi Thalib. Coba tiru para sahabat. Siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin. Kalau yang dipimpin Abu Bakar seperti Umar, Utsman, Ali. Ya, yang dipimpin oleh para sahabat adalah sahabat yang mulia. Orang-orang yang mulia dipimpin orang yang mulia. Maka kita kalau ingin mendapatkan pemimpin yang perhatian dengan rakyatnya, kita koreksi kembali ibadah kita kepada Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.